Sementara kita dalam mata saling jumpa, butir-butir cinta masih melekat. Tak dapat aku hindari dari rasa sedih dalam angan dan mimpi. Aku tetap jadi derita, dan kesetiaanku tetap terjaga. Mungkinkah cinta antara kita mekar dan bersemi? Yang aku inginkan kepastian. Harus bicara. Bagaimana